jumpa dengan masyarakat Banyuwangi di Stadion Diponegoro. Pokoknya Banyuwangi cengkiram tadi. Luar biasa. Malam ini malam terakhir bagi kita. Sedih aja. Ini malam terakhir di Banyuwangi sekaligus malam penutup Tur Pantura 2017. Makanya gak boleh ketinggalan setiap segmennya. Jangan dulu pulang sampai habis, setuju? Betul. Setelah perjalanan dari 4 kota yang sebelumnya ya, ada Serang, ada Karawang, ada Cirebon, ada Tegal. Dan satu kehormatan kita, Banyuwangi menjadi kota penutup di Tur Pantura 2017. Betul sekali. Terima kasih. Dan hari ini pun bintang tamunya begitu luar biasa. Banyak banget. Ada Denada tadi. Ada Denada. Betul. Ibunya orang Via Valen. Via Valen. Ada tuan rumah juga Fitri Karlina. Betul. Nah, ada ya. Trio Macan. Nah. Kalau kita trio. Trio Pantura. Kita bukan trio Macan. Trio apa? Trio Nying-Nying. Ada tampilan di bintang Pantura. Ada artis-artis dari Dangdut Akademi dan juga penyanyi-penyanyi lokal dari sekitar Banyuwangi dan Jawa Timur. Ada Wiwi Sakita, Tasya Rosmala dan juga Wandra. Nah, hari ini tidak hanya penyanyi itu yang bakal tampil, kita juga punya event yang keren malam hari ini. Apa aja itu? Ada Kendang Koplo versus. Betul. Ada duet bintang. Ada bule koplo. Nah, dan ada icip-icip kuliner. Betul. Nanti kita perkenalkan kuliner khas dari Banyuwangi. Nah, kalau nggak salah nanti mau makan pecel pitik. Pecel pitik itu dari sini ya? Pecel pitik. Oh, tak pitik. Pites itu beda. Ada juga nasi tempong. Nah, tadi kita makan nasi tempong. Lu nggak makan, gue teleponin. Gilang, jam 3 nih, mau makan nggak? Rubah-rubah. Mau jalan sendiri dia makan nasi tempong. Tapi sambelnya dibeliin sama si Evan bayar makan. Tadi gue telepon langsung dikirimin ke hotel. Kok dia curang? Lu kagak tahu dia suruh driver. Oke, tepuk tangan juga buat Orkes Melayu Pantura. Satu kehormatan buat host, buat saya, buat Evan dan buat Gilang. Kita menggunakan baju khas dari Banyuwangi. Ini karya desainer dari Hisham Shamsi. Ya, betul sekali. Luar biasa ini, bagus sekali. Koleksinya begitu. Betul. Dan ini nih udah taraf internasional loh kalau gue bilang. Kita berdua kan hitam-hitam ya. Terus kita tinggi. Dia biru kan. Terus agak turun dikit. Kok gue kalau sama lo serasa jadi Irfan Hakim ya paling pendek. Lo ngerasain di rumah. Kok gue ngerasain itu. Ngerasain jadi Irfan Hakim kan ya. Iya, benar. Ternyata Hisham Shamsi ini dulu waktu Dangdut Akademi 2 ya. Pada saat Janang sedang kompetisi. Betul. Itu sempat memberikan sponsor baju buat Janang dan juga oleh-oleh buat kita. Oh iya, buat juri, buat host, buat komentator. Pantesan gua enggak dapet ya, dua kan gua enggak ikut. Oh iya, lupa. Sebenarnya ada buat lo. Tapi kagak muat. Oke, terima kasih Mas Hisham Shamsi, ini keren banget ya. Harus bangga jadi warga Banyuwangi. Keren Banyuwangi, keren. Saya baru dua hari di Banyuwangi udah jatuh cinta sama kota Banyuwangi. Oh. Jadi darah yang di belakang itu punya kamu? Yang mana? Lo kesian bini lo tunggu di rumah. Bukan jatuh cinta. Sama kota jahat lo. Jahat lo bini lo. Allahu Akbar. Gue jatuh cinta sama Kabupaten Banyuwangi. Oh iya. Karena makannya enak-enak. Betul. Tempat wisatanya juga banyak. Boys. Orang-orangnya juga cakep-cakep, cantik-cantik semuanya. Hey. Bagus. Ya. Dan satu. Ini warga Banyuwangi ini tertib-tertib. Nah, ya, itu yang saya suka. Terima kasih atas ketertibannya. Bagus. Kalau semalam saya bilang ada yang membanggakan dari Banyuwangi itu Kawah Ijen. Kawah Ijen. Oh iya, ya. Tempat wisatanya yang terkenal itu. Terus banyak juga yang lainnya. Ayo ada apa aja ya. Ya, siapa yang tahu? Ayo ada apa aja. Ya, siapa yang tahu? Ya. Pulau Merah. Hah? Apalagi? Yo. Ojo. Yo, apalagi? Ayo. Apa? Pasir hitam. Ah, benar. Oh. Ada apa lagi, Bu? Payung hitam benar enggak? Sukomaji. Coba, Bang. Apa? Purwodadi. Coba sebelah sini. sini. Ayo, ayo, ayo. Ada apa lagi? Di Banyuwangi ada apa aja? Pantai Bob. Pantai Bob. Taruh dulu. Apaan? Beneran Pantai Bob. Apa ada bomnya gitu. Namanya Pantai Bom. Harus bangga jadi warga Banyuwangi. Sebentar, ini gua mau ke belakang dulu. Ngapain? Ini gua mau benerin ini. Copot. Oke, kita juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pemerintahan Kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang sudah memberikan fasilitas untuk kita ya. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Stadion Diponegoronya, tempat kita mengadakan acara ini. Jadi semuanya kita enjoy sampai habis, oke? Oke, siap goyang. Langsung aja kita saksikan penampilan Tia Valen dan Tasya Rosmala. Ngapain? 5